Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Urip iki rasane sintru tanpa sliramu, amarga kowe sing tak anti nyanding sliramu. Sliramu bingung rasane ati kangen ramari-mari yen gurun nyanding sliramu. Rogo iki rasane mati yen tanpa sliramu. Mungko sing dikarep ati sesandingan. Ketino rasane sewindu indra ketemu, oh pengine semanding sampai mati dadi siji. Urip iki rasane sintru tanpa sliramu, amarga kowe sing tak anti nyanding sliramu. Rasane sintru tanpa sliramu, amarga kowe sing tak anti nyanding sliramu. Engko ngapusi, engko ngapusi. Ora. Terima kasih.